dalam nyata. Tiada pernah aku bayangkan jalan hidup penuh misteri. Untuk aku sempengagum cinta. Suka kamu apa adanya, memandang tulus hangat sebuah cinta. Mempesona, menyerangkan, bukan polesan, jujur dari hati. Bilakah semua berkenan kepadamu, memohon restu bumi di hadapmu. Kaulah kesukaanku dan juga kesedihanku, kemarahanku, kau kesenangan sejatiku. Kaulah kekuatanku dan juga kelemahanku, masa depanku, kau kesayangan. Kamu apa adanya, memandang tulus hangat sebuah cinta. Mempesona, menyenangkan, bukan polesan, jujur dari hati. Bilakah semua berkenan kepadamu, memohon restu bumi di hadapan. Kesenangan sejatiku, kaulah kekuatanku dan juga kelemahanku, masa depanku, kau kesayangan hidupku. Kaulah kesukaanku, kaulah kesedihanku, kaulah kekuatanku dan juga kelemahanku. Kaulah kesukaanku, kaulah kesedihanku, untuk aku sang pengagum cinta. Kaulah kesukaanku dan juga kesedihanku, kemarahanku, kau kesenangan sejatiku. Kaulah kekuatanku dan juga kelemahanku, masa depanku, kau kesayangan.